الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. فالحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. فإن شاء الله تعالى kita melanjutkan dari pembahasan kemarin tentang kurban. Dan inilah pertemuan kedua, dan sebagaimana terjadwal adalah pertemuan terakhir sedapatnya kita bahas pada pertemuan kali ini. Di antara perkara-perkara yang penting pada permasalahan ini, yang lalu kita sebut terkait dengan syurut ataupun syarat-syarat daripada kurban. Terkait dengan syarat-syarat tersebut, kita sebutkan kemarin berkaitan dengan tiga syarat-syarat hewannya. Yang kedua, syarat terkait dengan waktu penyembelihannya. Dan yang ketiga, syarat terkait dengan orang yang berkurban maupun penyembelihnya. Adapun yang pertama, terkait dengan syarat-syarat pada hewan kurbannya, kemarin telah kita sebutkan, yaitu haruslah dari jenis bahimatul an'am, dari jenis binatang ternak yang tiga, yaitu unta, sapi, dan kambing dengan berbagai macam jenisnya. Ya, kita sebutkan kerbau termasuk, ya, kambing gunung, kambing jawa, dan seterusnya telah kita bahas. Dan demikian pula terkait dengan syarat yang kedua kemarin telah kita sebutkan adalah harus mencapai usia yang dianggap oleh syariat. Ya. Dan kemarin telah kita sebutkan terkait dengan hewan ternak ini, Allah katakan wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Begitu pula terkait dengan hewan ini harus mencapai umur, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazbahu illa musinna illa an ta'asura 'alaikum fatazbaha atau fatazbahu jaz'atan min adda'an. Janganlah kalian menyembelih kecuali yang sudah berganti gigi. Musinnah disebut dengan istilah lain yaitu taniyah, yaitu yang sudah berganti, yaitu asnan, ya. Sin itu berganti gigi. Gigi kecil menjadi gigi besar, setidaknya bagian depan sudah berganti, meskipun mungkin belum semua, ya. Tapi sudah poel ataupun berganti gigi. Jangan kalian menyembelih kecuali yang sudah berganti gigi dan musinnah. Dan itu berbeda-beda pada makhluk hidup, manusia maupun hewan, beda-beda. Ya, manusia biasanya usia 7 tahunan. Ya. Adapun pembahasan kita terkait dengan hewan, maka unta 5 tahun. Pada sapi 2 tahun. Genap 2 tahun memasuki tahun ketiga. Dan pada kambing 1 tahun. Ini pada asalnya. Namun kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan, jika sulit mencari kambing yang setahun, maka kambing gembel boleh berusia setengah tahun. Disebutkan, illa an ta'asura 'alaikum fatadbahu jaz'atan min adda'an. Kecuali kalian kesulitan, maka sembelihlah jaz'ah yang usianya di bawah musinnah, tidak sampai setahun, tapi setengah tahunan kurang lebih dari wedus gembel itu pada khususnya. Adapun kambing jawa tetap setahun. Maka terkait dengan hal ini, meskipun khilaf para ulama tentang berapa usia jaz'ah, meskipun itu jelas di bawah musinnah, di bawah setahun, di bawah yakni yang berganti gigi. Nah, ada Syaukani bin Ta'ala beliau berpandangan setengah tahun, dan itu tandanya biasanya kulit hewan telah tidur. Biasanya yang kambing kecil masih digerak-gerak, ya. Kemudian nanti sudah tidur. Perkara yang ketiga terkait dengan hewan kurban, syaratnya adalah an yakuna saliman minal 'uyub wal mani'a minal ijab. Harus lolos dari cacat, tidak memiliki cacat yang dilarang dalam syariat, ini diantaranya yang kemarin kita sebut, la tujzi arba'ah la tujzi fi dhahaya, empat perkara tidak sah pada hewan kurban. Kemudian Nabi menyebutkan ada al-arja atau al-awra al-bayin awruha, yang butanya jelas, al-arja al-bayin arjuha al-dhal'uha, yang pincang dan jelas pincangnya, wal maridah al-bayin maraduha, yang sakitnya jelas, wal kasirah allati la tunki, dan yaitu hazilah yang sangat kurus kering, tak bersusum maupun berdaging. Ini empat perkara yang dilarang, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, dan banyak pembahasan terkait dengan hal tersebut tidak kita panjang lebarkan. Dan di sana ada beberapa masalah khilafiyah. Bagaimana kalau kambingnya pincang, cacat setelah ditunjuk, setelah dibeli, dimiliki untuk dikorbankan dan dia sehat, ternyata selama perjalanan ada ini, ada kemudian baru pincang. Maka di sana ada khilaf di antara ulama radhiyallahu ta'ala. Yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad dan dirajihkan Syekh Utsaimin tetap sah karena awalnya dia sudah tidak berkorban dengan yang selamat dan dia sudah berusaha kata Allah Mustafa mencari dan sudah dapat yang sehat, dan ternyata kata Allah yakni terjadi sesuatu padanya, maka la yanallahu lahumuha wala dimaha wala kiyanahu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi takwa. Dan terkadang dia tidak menyengaja mencari yang cacat, tidak berkorban dengan yang jelek-jelek, tetapi memang dia sudah upayakan yang baik. Namun demikian, sekalipun demikian, ada di antara ulama yang berpandangan ya tetap zahir hadis tidak boleh. Baik, kemudian pula di antara syarat terkait dengan hewan atau terkait dengan apa namanya hewan yang dikurbankan, hendaklah dimiliki oleh orang yang tidak berkurban milkut tam, dengan kepemilikan yang sempurna. Artinya bukan hewan tersebut hewan milik syarikat, dia berbisnis ataupun dia memiliki beberapa sapi yang belum ditakyin milik beberapa orang, 2-3 orang. Baik, adapun pada sapi dan unta, 7 orang berserikat, memang demikian dibolehkan dalam dalil syariat. Ya. Adapun dia itu kepemilikan itu tidak sempurna, seperti dia misalnya mendapatkan hewan tersebut, hewan curian, atau dia yakni membayarnya atau membelinya dengan tipuan, dengan menipu. Ya. Atau yang semisalnya yang bukan menjadi sempurna milik dia. Dan yang kelima masih terkait dengan hal tersebut, yaitu bahwasanya hewan kurban hendaklah tidak terkait dengan hak-hak orang lain. Yang kelima apa? Hewan kurban tersebut tidak terkait dengan hak-hak orang lain. Ini yang kelima, syarat yang kelima. Maka misalnya contohnya adalah hewan tersebut dia gadaikan, milik dia, tapi sebelum kurban dia butuh uang, maka dia cari pinjaman kepada orang lain, utang 5 juta, 10 juta ya, dengan dia menggadaikan apa? Binatang ternaknya. Dia menggadaikan binatang tersebut, tapi binatang tersebut masih di tempat dia. Ya. Maka dia tidak boleh mengorbankan hewan ini karena hewan ini telah dia gadaikan meskipun masih di tempat dia. Maka ini termasuk hal yang tidak diperbolehkan, dan itu syarat kelima pada hewan kurban. Baik, dan kita anggap cukup terkait dengan hal tersebut, syarat-syarat pada al-udhiyah pada terkait hewan kurban. Adapun yang berikutnya adalah syarat terkait dengan waktu penyembelihan. Maka yang namanya al-udhiyah, penyembelihan binatang kurban, adalah ibadah, dan namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki aturan. Memiliki aturan dan syarat-syaratnya terkait dengan waktu penyembelihan. Maka di sana secara ringkas waktu penyembelihan yang rajih dan kuat adalah 3 hari dari apa namanya sejak waktu setelah sholat Idul Adha, pada hari Idul Adha tanggal 10 berlangsung hingga 3 hari setelahnya dari hari-hari tasyrik. sekalipun khilaf di antara ulama rahimah ta'ala terkait dengan hal tersebut, ada di antara ulama rahimahumullah ta'ala seperti banyak Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullah, bahwasannya akhir waktu penyembelian hanyalah hari kedua dari hari tasyrik, jadi tanggal 12 sebelum matahari tenggelam. Jadi cuma 3 hari waktunya, waktu Idul Adha tanggal 10, 11 dan 12 saja. Dan diriwayatkan dari sejumlah sahabat terkait dengan hal tersebut. Sebagian atharnya ada yang dhaif dan sebagian ada yang sahih seperti athar Ibnu Umar dan Anas bin Malik. Tetapi pendapat yang kuat dalam hal ini adalah apa yang dirujukkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, dan itu pendapat Imam Syafi'i taala dan dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah Ibnu Qayyim, yaitu bahwasanya hari-hari penyembelian ada 4, tanggal 10 dan 3 hari setelahnya hari-hari tasyrik. Adapun hari tanggal 10 maka jelas, dan itu disebut yaumun nahar, hari penyembelian, dan itu yang afdal. Karena itu paling dulu dan semakin cepat semakin baik. Dan sebagaimana hadis yang lalu disahihkan Syekh Al-Albani meskipun sahih lighairi, beliau memandang hadis dalam Musnad Imam Ahmad, ma amila ibnu Adam taib min amali yaumil al-ashir afdal min iraqati ad-dam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang dilakukan Bani Adam yang lebih baik daripada menumpahkan hewan kurban pada tanggal 10. Pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka amalan dari amal-amalan dari rangkaian amalan ibadah Zulhijjah terkhusus pada tanggal 10. Maka di situ di antara amalan yang terbaik adalah berkorban lillahi ta'ala. Dan itulah sunnahnya dan ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan menyembelih putranya, kemudian Allah gantikan, wa fadainahu bidzbhin adzim, kami ganti dengan sembelihan yang agung. Jelas tanggal 10 dan itu yang terbaik. Dan tanggal 11, 12, 13 boleh, dan itu termasuk waktu penyembelihan. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah, 3 hari setelah Id, adalah hari-hari makan, minum, dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berdasarkan hari tersebut, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Dan di sana datang dengan lafaz lafaz yang jelas dalam Baihaqi, kullu ayami tasyrik dzabhun, setiap hari-hari tasyrik adalah penyembelihan. Tetapi ini hadis yang disebutkan dhaif karena ada keterputusan dalam sanadnya. Baik, namun pendapat empat hari ini adalah pendapat yang kuat, dan itu juga dirujukkan selain Syekh Islam Taimiyah dari muasirin para ulama Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Taimin rahimah ta'ala, Syekh Mubil Al-Wadi'i rahimahumullah ta'ala. Maka ini 4 hari dari waktu penyembelihan tersebut. Dan ada pun terkait awal waktunya, maka sekalipun sudah masuk malam 10, tapi tidak boleh. Dan begitu pula waktu pagi sebelum sholat Idul Adha, maka yang wajib tidak boleh. Sebagian mazhab mengatakan kalau sudah terbit fajar hari Id, jadi boleh. Namun yang kuat jelas dalam hal ini adalah sebelum sholat Id tidak boleh. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaih, hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla sholati fala nusukalah." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, fala nusukalah, maka tidak ada sembelihan kurban baginya. Innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Itu hanyalah daging hewan yang dia sembelih untuk keluarganya. Boleh dimakan, ya, tapi itu tidak sah sebagai hewan kurban. Wa man dzabaha ba'da shalat faqad asaba sunnatal muslimin. Dan barang siapa yang menyembelih setelah salat, maka sungguh dia telah mencocoki ajarannya kaum muslimin. Sebagian menganggap sunnatal muslimin sunnah berarti ba'da salat. Tetapi yang sahih dalam hal ini adalah bahwasannya sebelum sholat maka tidak sah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fala nusukalah, tidak masuk apa namanya itu sebagai hewan kurban, tidak dianggap sebagai hewan, nusuk hewan kurban. Lebih jelas lagi di sana ada hadis Abu Burdah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Ini terjadi, beliau dzabaha qabla an yusalli. Beliau menyembelih hewan kurban sebelum salat. Falamma khatabar Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana lin-nas. Setelah Nabi berkhutbah pada Idul Adha dan menjelaskan bagi manusia, anna man dzabaha qabla salat fala nusukalah. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka tidak ada sembelihan kurban baginya. Qala ya Rasulullah inni qarrabtu syati. Ya Rasulullah, aku sudah terlanjur berkorban dengan kambingku. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, syatuka syatul ham. Kambingmu hanya kambing daging sembelihan biasa, bukan kurban. Falam yu'dhirhu bil jahl, maka syahidnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberinya uzur dengan ketidaktahuan terkait dengan hal tersebut, karena namanya waktu, maka itu harus sebagaimana salat, inna salat katakanat salat, inna salat katakanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat telah ditetapkan waktu-waktunya bagi kaum muslimin. Barang siapa yang salat jam 10 atau jam 11, kemudian jam 1, jam 2 dia baru tahu kalau ternyata salat zuhur harus ba'da zawal, atau dia tahu kalau harusnya ba'da zawal tapi karena saking mungkin mendungnya atau yang lain, dia kira sudah agak sore atau jam 2, ternyata masih jam 11, setengah 12. Maka tetap dia harus mengulangi salatnya. Maka ibadah-ibadah memiliki syarat, dan syarat penyembelihan hewan kurban ada waktu-waktunya. Maka awal waktunya adalah ini. Baik. Ini diantara terkait dengan syarat, yaitu terkait dengan waktu penyembelihan. Adapun apa yang terkait dengan permasalahan, yaitu apa orang yang berkorban maupun sang penyembelih. Ya. Adapun yang pertama terkait dengan orang yang berkorban, ya, disebutkan diantara syarat-syarat orang yang berkorban adalah al-Islam. Ini syarat yang pertama. Al-Islam, yaitu dia harus seorang Muslim. Dikarenakan semua ibadah itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya kecuali seorang yang melakukan ibadah dalam agamanya. Dan dalil-dalil tentang hal ini banyak sekali. Inna dina inda Allah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Dan demikian disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada al-Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Dan sesungguhnya dia kelak di akhirat termasuk dari golongan yang merugi. Dan telah disebutkan bahwasanya Islam bermakna dua, Islam bermakna umum dan Islam bermakna khusus. Adapun Islam bermakna umum, bahwasanya para nabi seluruhnya beragama Islam. Yakni dulu di masanya para nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan umatnya adalah yang menerima ajarannya saat itu. Maka Hawariyun, para sahabat Nabi Isa alaihissalam saat itu, yang menerima ajaran Al-Injil, menjalankannya dan mengimaninya dengan murni. Dan mereka bersaksi, La ilaha illallah, dengan bahasa mereka, dengan bahasa mereka tentunya. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Isa adalah utusan Allah. Mereka adalah muslimin di masanya. Tapi ketika terjadi, yaitu penyimpangan dan penyimpangan dan mempersekutukan Allah dan mengingkari Nabi yang setelahnya, maka mereka dikafirkan dan tidak lagi dianggap sebagai Muslim. Sebagaimana pula dulu orang-orang Yahudi yang berpegangan dengan syariat Nabi Musa alaihissalam, Taurat, Muslimin pada masanya. Tapi ketika datang Nabi Isa alaihissalam, mereka mengingkarinya. Maka orang-orang Yahudi tidak dibenarkan dari keyakinan mereka sampai mereka mau mengimani Nabi yang datang yang setelahnya, Nabi Isa alaihissalam. Maka demikian pula para pengikut Nabi Isa alaihissalam dengan diutusnya Nabi akhir zaman, maka mereka harus mengimani Nabi akhir zaman. Dan sesungguhnya para anbiya akidah mereka satu, agama mereka satu, tetapi berbeda dalam syariat dan ajarannya saja. inti mereka adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Akan tetapi ketika telah diutus nabi yang terakhir, paling akhir, maka tidak boleh mengikuti syariat dan tidak diterima agama manapun kecuali melalui ajaran beliau alaihi salatu wasalam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Demi Allah, seandainya saudaraku Musa masih hidup, tentu dia pun tidak diberi kelonggaran kecuali harus mengikuti aku. Maka demikian oleh karenanya Nabi Isa alaihi salam sebagaimana riwayat sahih besok turun lain membunuh, yaitu Ad-Dajjal. Maka beliau akan ikut sholat bermakmum di belakang Imam Mahdi dengan tata cara sholatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mana, dan seseorang harus berislam, ini syarat dari ibadah-ibadah manapun. Innakum kuntum qauman fasiqin wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidaklah diterima infak-infak mereka kecuali karena sebab mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan ayat-ayat yang semisal ini banyak sekali. Ayat-ayat yang semacam ini banyak sekali, termasuk ayat man amila salihan min zakarin aw unza wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh baik laki-laki maupun wanita dan dia dalam keadaan beriman, mukmin, muslim, maka ini syarat yang pertama dan banyak dalil tentang hal tersebut. Adapun yang kedua, dan seorang yang persekutuan Allah demikian tidak akan diterima. Yang kedua adalah yaitu akil, berakal. Seorang yang berkorban harus seorang yang berakal, kebalikannya adalah orang yang gila. Maka orang berakal dia lah yang diterima ibadah. Kenapa? Karena ibadah butuh niat. Dan orang yang gila tidak memiliki niat atau tidak paham apa ini ibadah, untuk siapa, bagaimana. Maka yang namanya sholat, ini sholat apa? Apa cuma ikut-ikutan, atau ini sholat zuhur, atau ini sholat asar? Meskipun dalam hati, dalam kalbu. Tetapi orang yang berakal sehat, tidaklah melakukan amalan kecuali ada padanya niat. Kebalikan dengan orang gila, maka tidak demikian diterima. Kemudian syarat yang berikutnya terkait dengan syarat disyariatkannya terkait dengan beberapa permasalahan. Ada yang mengatakan buluh, yaitu baligh, orang yang berkorban. Namun sebagian ada yang menyatakan kalau dia anak mumayyiz dan dia ingin berkorban dengan tabungannya, ada yang membolehkan, ya. Tapi dari sisi dia dituntut, diharuskan, maka tidak. Ada ini masalah khilafiyah terkait dengan hal ini. Adapun masalah salat dan demikian yang semisalnya, maka sah salatnya, kan diajari, ya. Dan dia salat ketika mumayyiz, dalilnya ada hadis Amr bin Salimah, beliau sahabat yang masih kecil tapi mengimami para sahabat yang senior karena hafalannya Quran paling banyak. Ketika Nabi SAW mengatakan waliya ummakum aqra'ukum likitabillah, hendalah yang mengimami di antara kalian yang paling baik bacaannya Quran, tahu terkait dengan qiraah bacaan Quran Al-Karim dan paling banyak hafalannya ila akhir. Maka mereka saling menoleh dan tidak mendapati kecuali Amr bin Salimah. Dan demikian pula beberapa hal yang semisal itu. Yang berikutnya adalah al-istita'ah, kemampuan. Ya. Ini syarat wujub, apa yang disebut syarat wajib, bukan syarat sah, tetapi kemampuan. Ya. Dengan khilaf yang terulama dengan ta'ala terkait dengan apakah wajib, apakah sunnah, apakah siapa yang disyariatkan untuk berkorban adalah yang mampu. Ada pun orang yang tidak mampu, dia tidak disyariatkan untuk berhutang untuk hal tersebut, kecuali memang dia memiliki tabungan atau memiliki aset piutang di tempat orang lain yang dijanjikan akan dibayarkan bulan depan, atau dia punya gaji rutin minggu depan akan dibayarkan, ya. Maka tidak mengapa dia berhutang sementara, toh nanti bulan depan atau minggu depan saya dapat uang, maka demikian tidak mengapa. Adapun sama sekali dia tidak tahu ada pendapatan dan tidak mampu, maka tidak. Tapi ini beberapa hal terkait dengan orang yang berkorban. Dan demikian terkait dengan masalah syarat dalam penyembelihan, ya. di antara apa yang disebutkan oleh para ulama Allah Ta'ala terkait dengan az-zakah, syarat-syarat dari syarat penyembelian, tadi pelakunya demikian pula dia adalah seorang muslim ataupun ahlul kitab yang menyembelih ini. Kalau yang berkorban kan bisa dia menyembelih sendiri, bisa dia mewakilkan ke orang lain, dan itu boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dalam haji, penyembelian binatang kurban ketika haji, beliau menyerahkan sisanya, sisa unta-unta yang belum disembelih kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka boleh mewakilkan seorang yang berkorban, tidak harus dia menyembelih sendiri. Baik. Dan terkait dengan apa binatang kurban, ini tambahan ya, pada unta dan demikian pula sapi, maka di sana diperbolehkan satu orang sendirian dan itu afdal, ataukah demikian satu sapi dan satu unta bertuju. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya, dan disahihkan Syekh Al-Albani, kata Jabir bin Abdullah, naharna fil Hudaybiyah al-budnah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Kami dulu ketika haji menyembelih di Hudaybiyah unta kami dengan bertujuh, wal baqarah dan satu sapi juga bertujuh. Dan hadis ini sahih, dan sebenarnya disahihkan Syekh Al-Albani dan Ta'ala. Adapun terkait dengan kambing, maka tidak boleh berserikat padanya kecuali perserikatan dalam hal pahala. Adapun perserikatan dalam hal urunan, satu kambing berberapa, maka tidak sah dan tidak boleh. Adapun perserikatan dalam hal pahala, maka satu kambing bisa untuk seorang yang berkorban sekaligus keluarganya, seberapapun besar anggota keluarganya. Nabi SAW ketika berkorban, ya, di antara apa yang beliau ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza minka walak, Allahumma taqabbal minni hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan di situ menunjukkan bahwasanya ali Muhammad, ya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau menyembelih kambing. Dalam hadis Anas bin Malik, 10 tahun beliau di Madinah, dhaha bi kafshayn amlahayn, beliau menyembelih dengan kambing dua kambing kibas yang bagus-bagus, dan itu mencukupi untuk beliau dan keluarganya. Maka disebutkan dan diterangkan oleh para ulama Allah Ta'ala, satu kurban itu untuk setiap rumah itu pun telah mencukupi. Untuk setiap rumah, ya. Dan kalau di situ ada cucunya, pakdenya, pamannya, asal serumah itu pun demikian mencukupi. Ya. Berbeda hanya ketika yaitu sudah berbeda dapur, berbeda kompor atau berbeda makanan. Ya, misalnya si anak sudah menikah dan punya keluarga sendiri, tinggal di rumah-rumah sendiri, tungkunya beda, dapurnya beda, maka ini sudah beda, dan si anak bisa berkorban sendiri, ayahnya demikian pula demikian. Adapun si anak masih tinggal bersama orang tua, dapurnya satu dan seterusnya, maka adapun kalam Syekh Mutaimin wa ta'ala, yang sesuai sunnah adalah cukup satu, sebagaimana Nabi SAW melakukan, ya, satu ataupun dua boleh dari kepala keluarga menyembelihnya ataupun berkorban untuk sekeluarganya. Maka demikian ini terkait dengan hal tersebut, ya, meskipun dari sisi boleh-boleh saja mungkin, namun beliau mengatakan ini sunnah, ya, sunnah adalah sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Wallahu ta'ala alam suaf. Kemudian pula terkait dengan permasalahan di antara syarat yang disebut dalam penyembelihan yang tidak kalah penting adalah, ya, misalnya dia yang menyembelih harus dari seorang muslim ataupun ahlul kitab. apa yang dimaksud ahlul kitab, khusus Yahudi ataupun Nasara, Nasrani, maka khusus untuk mewakilkan menyembelih, jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkan. Tapi kalau Hindu, Buddha, tidak sah. Kalau dia tidak punya agama, ateis, tidak sah. Musyrik, paganis, tidak sah. Khusus ahlul kitab yang asalnya mengikut Nabi Musa, Taurat, dan asalnya Injil, diberi kelonggaran dalam hal ini. Jumhur ulama, dari pendapat mayoritas ulama Allah Ta'ala, mereka berdalil dengan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Ma'idah, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Dan makanan dari orang-orang yang diberi Alkitab, Yahudi dan Nasara, حِلٌّ لَكُمْ adalah halal bagi kalian. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ, dan makanan kalian pun halal bagi mereka. Kala Ibn Abbas, Ibn Abbas berkata, menafsirkan ayat tersebut, طَعَامُهُمْ أَيْزَبَائِهُمْ, sembelihan mereka. Oleh karenanya Nabi SAW ketika diundang makan kambing oleh tetangganya Yahudi di Madinah, Nabi datang. Dan Nabi memakan daging kambing tersebut, bagian paha kambing kesukaan beliau yang ternyata sudah diracun oleh wanita Yahudi tersebut. Namun Nabi segera memuntahkannya karena diberitahu oleh Jibril AS, tetapi sahabat lain meninggal dunia. Utsman bin Maz'un meninggal ya karena racun tersebut. Dan masih terasa sampai akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pengaruh racun tersebut, ya. Sekalipun Nabi telah diberitahu Jibril dan memuntahkannya. Di sana banyak usaha pembunuhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terkait dengan Yahudi, seorang wanita tua Yahudi mengundang Nabi makan dan memberikan racun padanya, dan Nabi memakan pada paha kambing. Syahid pembahasan terkait dengan hal ini adalah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakan, memenuhi undangan dan memakan apa sembelian kambing orang Yahudi tersebut. Makanya jumhur ulama berpandangan boleh Nasara maupun Yahudi terkait dengan ini, kecuali diketahui betul-betul yakni dia menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyebut nama Allah plus ditambah nama sesembahannya ataupun yang dipersekutukan Allah dengannya. Maka yang demikian tidak boleh memakainya, menurut pendapat yang kuat terkait dengan hal tersebut. Adapun tidak diketahui, maka ada salah jumhur ulama berpandangan boleh. Dan di sana ada sebuah hadis yang disebutkan, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna qawmana arsaluna billahm. Wahai Rasulullah, kaum kami mengirimi kami daging yang kami tidak tahu daging ini disembelih dengan baca basmalah ataukah tidak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sammu antum wa kulu. Kalian baca basmalah ketika mau makan dan makanlah. Dalam keadaan taib, sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, kami dikirimi daging sembelihan kami tapi tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah dalam menyembelih ataukah tidak. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sammu antum wa kulu, bacalah basmalah ketika hendak memakannya dan taib makanlah. Ini khusus tentang ahlul kitab. Taib, kemudian pula terkait dengan masalah penyembelian, hendaknya orang yang menyembelih itu tentunya akil, orang yang berakal sebagaimana tadi, dan orang yang tidak berakal, taib, tentunya meskipun dia mungkin bisa menyembelih, tetapi dia tidak paham ini menyembelih untuk apa. Sementara ibadah kurban itu ibadah dan butuh padanya untuk apa? Untuk yaitu tauniyah. Dan demikian pula disebutkan terkait dengan menyembelih, hanya kuna mumayyizan, hendaklah dia minimal mumayyiz. Walaupun ada anak kecil yang berani menyembelih kambing, setidaknya dia harus mumayyiz, sudah ganti gigi ataupun sudah paham mana yang laki-laki, wanita, ini laki-laki, ini perempuan, dan tahulah. Ya, bukan anak kecil yang belum paham apa-apa. Kemudian pula diantara perkara yang penting dalam hal ini, memang dia bermaksud untuk berkorban, yakni bermaksud untuk menyembelih binatang korban, qasdut tadhkiyah, berniat untuk menyembelih. Bisa jadi misalnya dia diserang tiba-tiba membawa pisau, kemudian tiba-tiba dia membela diri, babet tiba-tiba apa, putus lehernya hewan tersebut, ya, mati. Tetapi tidak ada niatan, maka butuh niat. qasd bitazkiyah dalam menyembelih tersebut. Baik, ada pun berkait dengan permasalahan namanya di antara adab-adab ya di sana, di antara adab yang paling apa namanya itu paling penting berkait dengan masalah menyembelih adalah yaitu membaca basmalah. Membaca basmalah. Dan tentang membaca basmalah, jelas para ulama sepakat tentang disyariatkannya, namun para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Secara global ada yang yaitu membagi menjadi tiga, yang satu berpandangan hukumnya adalah sunnah, mendapat Imam Syafi'i dan ta'ala. Ada yang mengatakan basmalah itu wajib, tetapi bukan syarat. Wajib, tetapi bukan syarat. Artinya, wajib itu harus dilakukan. Dan berdosa kalau ditinggalkan. Tetapi kalau lupa, seperti sholat, sujud sahwi, lupa membaca zikir atau yang lain, maka tidak mengapa. Tetapi kalau syarat ataupun rukun, meskipun lupa, tetap tidak sah. Itu pendapat yang ketiga, bahwasanya membaca basmalah itu wajib dan syarat. Dan masing-masingnya membawakan apa namanya dalil. Ada pun terkait dengan apa namanya yaitu yang berpandangan sunnah, masing-masing membawakan dalil illa mazakkaitum, kecuali apa yang kalian sembelih tanpa disebutkan basmalah. Illa mazakkaitum dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat yang kuat terkait dengan hal ini, pendapat kedua dan ketiga yang menyatakan wajib. Tetapi apakah syarat? Di sini khilafnya kuat. Adapun yang pendapat yang mengatakan wajib dikarenakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan ketika menyembelih untuk membaca basmalah. Dan bahkan larangan untuk memakan apa yang tidak dibacakan padanya basmalah. Di antaranya firman Allah dalam Al-An'am 121. Nah, ini surat judulnya saja Al-An'am, tentang binatang-binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak disebutkan padanya nama Allah, sesungguhnya itulah al-fisq, buatan kefasikan. Maka di situ ada larangan jangan untuk memakan apa-apa yang tidak disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ini termasuk menguatkan yang berpendapat wajib dan syarat. Kemudian disebutkan dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma unhirad dam wa dzukira ismullahi alaihi fakul. Apa-apa yang dikucurkan darah padanya, tercurah, bukan dipukul, bukan dikebuk ya sampai ambruk, tetapi harus mengucurkan darah dengan disembelih. Ma'un hiraddam. Ya, kalau berburu dengan ditembak atau dengan dipanah, yang penting mengucurkan darah. Waktu Rasulullah alaihi dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah. Mafhumnya jika tidak disebut maka tidak boleh. Jadi tadi di antara adab dalam menyembelih, yang pertama yang terpenting adalah setelah syarat-syarat dalam bagi penyembelih, yang pertama adalah yaitu muslim dan dia akil, berakal dan seterusnya. Di antara adab dalam menyembelih yang terpenting tadi disebut adalah membaca basmalah. Ya, para ulama sepakat tentang disyariatkannya, namun mereka khilaf tentang hukum wajib atau syarat. Dan pendapat jumhur ulama ta'ala yaitu Imam Abu Hanifa, Imam Malik dan yang masyhur dari Imam Ahmad ta'ala, dan itu dikuatkan oleh Imam Nawawi, dan beliau menganggap ini pendapat jumhur. Begitu pula Imam Al-Bukhari ta'ala, dan dirajikan Syekh Ibnu Baz, bahasanya itu wajib tapi bukan syarat. Artinya wajib dilakukan, tetapi kalau lupa ya, itu ataupun syarat penyembelian, tapi bagi yang ingat. Adapun seorang ternyata terlupa, maka demikian boleh dan dimaafkan. Selain daripada dosa, demikian pula pada makanannya. Ini adalah pendapat sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan sahih disebutkan bahwasanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan terkait dengan bahwasanya yang lupa maka tidak mengapa untuk memakannya. Wala yu'lam lahu mukhalif, dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisih. Makanya ini termasuk pendapat yang kuat terkait dengan hal tersebut. Ada pun Syekh Muslim bin Taimiyah dan Syekh Muhtaimin, Syekh Mubil dan Syekh Salih Fauzan, mereka berpandangan ini syarat mutlak. Ingat, tidak ingat, lupa ataupun tidak, asal tidak dibacakan basmalah, tidak boleh dimakan. Dan ini semua menunjukkan tentang pentingnya baca basmalah. Pentingnya membaca basmalah dan agar dia tidak meninggalkan dan melewatkan hal tersebut. Kemudian diantara perkara yang lain, diantara adat yang penting dalam permasalahan ini adalah membaca sunnah. Diantara adab-adab selain basmalah adalah membaca beberapa hal yang disunnahkan, Allahu Akbar, dan itu dinukilkan oleh Ibnu Qudamah bahwasanya itu sunnah dan tidak wajib. Dan cukup para ulama dinukilkan ijma, kalaupun mencukupkan dengan membaca basmalah saja maka itu pun telah sah dan tercukupi, ya. Dan dianggap sunnah ketika dia menambahkan beberapa bacaan seperti takbir tadi, ya. Begitu pula di sana bacaan apa yang sahih dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadza minka wa lak, ya Allah ini dariku dan untukmu, ya. Kemudian hal-hal yang semisal itu yang sahih dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma taqabbal minni hadza anni wa an ahli baiti, ini dariku dan dari keluargaku. Maka yang seperti ini semua sunnah. Dan begitu pula apabila seorang penyembelih mewakili dari orang lain, dianggap baik, mustahsan, dan dianggap sunnah ketika seorang mengatakan Allahumma taqabbal hadza an ahli fulan, ini dari keluarga fulan atau fulan. Tetapi itu bukan syarat dan bukan hal wajib. Ya, meskipun sebagian orang mengatakan itu afdal, tetapi itu bukan wajib, apalagi syarat. Ya. Sampai dianggap tidak sah kalau enggak baca ini pergi pulang-pulang. Yang penting dia mengetahui dalam niatnya dalam ini, maka itu pun sah. Kemudian terkait dengan menghadapkan sembelian ke arah kiblat, ya, di sana datang hadis, ya, namun yaitu hadis. Disebutkan hadis Jabir, Nabi SAW ketika menyembelih dua kambingnya menghadapkannya ke arah kiblat dan membaca wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Tapi hadisnya diriwayatkan para ulama mengatakan, akan tetapi meskipun hadisnya diriwayatkan para ulama taala, bukan bermakna yang demikian itu tidak baik, bahkan dianggap sunnah. Bahkan disebutkan dari ini dari fi'il para sahabat atau fi'il sahabat. Dan dahulu sahabat Abdullah bin Umar bahkan tidak menyukai, ya, untuk memakan hewan yang tidak dihadapkan ke arah kiblat, meskipun itu bukan syarat dan wajib, tapi ini dianggap sunnah oleh sejumlah ulama rahimah ta'ala. Adapun terkait dengan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, secara sharih, secara jelas, Syaukani mengatakan laisa ala hadza dalilun la min kitab wa la min sunnah wa la min qiyas. Tidak ada dalil terkait dengan kitab maupun As-Sunnah dalam hal ini. Namun tadi fi'il sahabat, fi'il Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan dianggap baik ketika menghadap ke kiblat. Seorang beribadah dan seorang melakukan hal tersebut sembari menghadap ke arah kiblat, maka itu hal yang baik. Tapi bukan syarat, kalaupun ternyata berubah arah, bahkan seandainya pun hewannya lari dan tidak mungkin disembelih kecuali dengan cara mungkin berdiri atau beberapa yang lain, itu pun sah. Adapun terkait dengan sunnah dan afdhaliyah bagi posisi-posisi hewan, yang ada dalilnya adalah unta dan juga kambing secara sharih. Adapun tentang sapi ada, tetapi itu ada khilaf kuat di antara ulama rahimah ta'ala. Terkait dengan permasalahan unta, ya, sebenarnya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di sana dalam satu ayat, dan kita arahkan untuk membaca ayat ini dan demikian pula tafsirnya. Di sana ada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه الصواف فإذا وجب جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Ayat ini termasuk ayatul ahkam, ayat mencakup hukum-hukum kurban dan adab-adabnya. Disebutkan di antaranya unta, ya. Wal budna ja'alnaha lakum syairillah. Al budun jelas masuk padanya unta. Dan sebagian ulama memasukkan sapi masuk pada unta. Begitu mulai itu pendapat Hanafiyah dan kuat. Sebagian pendapat mazhab, di sana juga ada pembahasan terkait dengan masalah, ya, sapi. ya. Dan di sana ada hadisnya juga dalam Ibnu Majah kalau saya tidak salah, namun khawatir apa sidnah dalam hal ini, dan demikian pula juga apa namanya waktu yang mepet ya. Insyaallah mungkin di lain kesempatan tentang hal ini, sebagian memasukkan al-baqar seperti unta, sapi diposisikan seperti yakni unta. Namun terkait dengan hal yang demikian ya, seorang melakukan mana yang termudah dan terbaik terkait dengan hal tersebut. Adapun tidak dijatuhkan sulit, diinikan menyiksa, ya sudah. Yang penting dia sembelih, bismillah, dan itu pun sah, alhamdulillah. Alhamdulillah, di sana ada pembahasan terkait dengan pembagian daging kurban, belum bisa kita bahas. Kita anggap cukup dari dua pertemuan ini. Wallahu ta'ala alam suwab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.